الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وخلق الإنسان وعلمه البيان واختصه بتعلم العلم والحكم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الهادي إلى دار السلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأنام سيد العرب والأجم صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه الذين يتمسك بهم الخواص والأوام. أما بعد، فيا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله حق تقاته فقد فاز المتقون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Hadirin ma'asyiral muslimin, para jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, marilah bersama-sama di berbagai kesempatan mendayagunakan seluruh kesempatan dan kesehatannya, mendayagunakan seluruh waktu dan umurnya untuk totalitas dan loyalitas, ketaatan dan kepatuhan menjalankan seluruh perintah-perintahnya Allah, menjauhi dan meninggalkan seluruh larangan-larangannya, dalam rangka meningkatkan mutu kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan bekal kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pasti dan pasti dalam semua aspek kehidupan kita akan merasakan ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Hal ini telah difirmankan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Yunus ayat 62-63. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yakzanun الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Sesungguhnya para wali-walinya Allah, para kekasih-kekasihnya, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun, tidak pernah susah, khawatir, gelisah dan galau di dalam kehidupannya. Justru mereka merasakan ketenangan dan ketentraman dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Siapa mereka itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa meningkatkan mutu kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lahumul husyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Pantas mereka mendapatkan kegembiraan dan kebahagiaan yang sesungguhnya di dunia dan di akhirat. Hadirin ma'asyiral muslimin, para jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam kesempatan khutbah kali ini kami sampaikan sifatul muttaqin wa jazauhum, ciri-ciri dan sifat-sifatnya orang yang bertakwa dan pembalasannya. Hadirin ma'asyiral muslimin, para jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada dasarnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia di permukaan bumi ini hanya supaya mereka beribadah kepadanya. Hal ini telah difirmankan Allah di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali supaya mereka beribadah dan mengabdi kepada-Ku. Beribadah itu adalah at-taqarrubu ilallahi bintisali awamirillah wastina binawaihi wal'amalu bima adina bin syarih. Yang dikatakan ibadah itu adalah mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan seluruh perintah-perintahnya, menjauhi dan meninggalkan seluruh larangan-larangannya, dan melakukan apa saja yang mendapatkan ridho dan rekomendasi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ibadah itu ada dua macam. Ada ibadah khosoh, ada ibadah amah. Ibadah yang khosoh, mahdoh, yang langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala, hubungan manusia langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah personal vertikal, hubungan seseorang langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah ibadah amah, ibadah muamalah, ibadah personal interaksi sosial, hablum minannas. Seperti ibadah yang berupa berumah tangga, bekerja, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, itu semuanya adalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin, para jamaah Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah baik itu adalah ibadah khosoh maupun ibadah amah, adalah semuanya ujung-ujungnya targetnya agar supaya manusia menjadi orang-orang yang bertakwa. Hal ini telah difirmankan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nas, ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, ubudu, beribadalah kepada Allah sebagai Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar supaya kalian menjadi posisi orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin, para jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun ciri-ciri dan sifat-sifat orang yang bertakwa dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ali Imran ayat 134 hingga 136. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wadh-dharra. Ciri-ciri daripada orang yang bertakwa, sifat-sifat orang yang bertakwa adalah orang-orang yang suka menginfakkan harta bendanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Baik itu dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, harta bendanya diinfakkan dan disedekahkan di jalan Allah. Mereka menginfakkan harta bendanya, menyantuni kepada anak-anak yatim, membantu kepada fakir dan miskin, disedekahkan untuk pembangunan masjid, musola, pondok pesantren, dan sektor-sektor yang kebaikan. Hadirin ma'asyiral muslimin, para jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah. Mereka itulah mempunyai sifat-sifat ketakwaan. Mereka itu bisa disebut sebagai orang-orang yang punya kecerdasan finansial. Itu yang pertama. Kemudian sifat-sifat yang kedua bagi orang yang bertakwa, wal kadhiminal ghaidha, orang-orang yang mampu mengendalikan amarahnya, mampu mengendalikan nafsunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa syadid fis sur'ati, innamas syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah orang yang kuat dan hebat itu adalah orang-orang yang menang di dalam pergulatan. Innamas syadid, tetapi orang-orang yang dikatakan hebat dan kuat itu adalah alladhi yamliku nafsahu indal ghadab, orang-orang yang mampu mengendalikan amarahnya ketika mampu meluapkan nafsunya. Hadirin ma'asyiral muslimin, para jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah. Mereka itulah adalah orang-orang yang mempunyai sifat ketakwaan. Mereka bisa disebut sebagai orang-orang yang mempunyai kecerdasan emosionalnya. Kemudian yang ketiga, tanda-tanda daripada orang yang bertakwa, wal'afina 'anil nas, suka memaafkan kesalahan orang lain. Orang-orang ini selalu bergaul di tengah-tengah masyarakat, sekalipun dicaci maki, dihina, difitnah, dan lain sebagainya, ia tetap memaafkan kesalahan orang-orang yang berbuat salah. Mereka itulah adalah orang-orang yang mempunyai tanda-tanda ketakwaan, bisa disebut sebagai orang-orang yang memiliki kecerdasan sosial. Karena mereka mampu menciptakan ketenangan, ketentraman di dalam kehidupan. Hadirin ma'asyiral muslimin, para jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang keempat, sebagai tanda-tanda orang yang bertakwa adalah walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Orang-orang yang ketika melakukan kemaksiatan, segera ia ingat kepada Allah dan segera mohon ampun kepada Allah, dan ia bertobat, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi. Maka mereka itulah adalah orang-orang yang mempunyai tanda ketakwaan, bisa disebut sebagai orang-orang yang memiliki kecerdasan spiritual. Hadirin ma'asyiral muslimin, para jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri-ciri dan sifat orang yang bertakwa, orang-orang yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, paling tidak ada empat indikator. Yang pertama adalah cerdas di dalam finansialnya. Kemudian yang kedua adalah cerdas di dalam emosionalnya. Yang ketiga, cerdas di dalam sosialnya. Dan yang keempat adalah cerdas di dalam spiritualnya. Mereka itulah adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka mencapai derajat ketakwaan. Hadirin ma'asyiral muslimin, para jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah. Dan mereka mendapatkan pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, seluruh dosa-dosanya diampuni dan mereka dimasukkan ke dalam surga. Itulah pembalasan orang-orang yang bertakwa. Hadirin ma'asyiral muslimin, para jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa dan dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kiranya demikian khutbah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتفضل مني وإياكم بكتاب الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي نور بصائر المستقيم، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ في نفسه وثنى بالملائكة لكسه، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء من والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجة وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشدائد والمحال ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عاما إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا علي أن يحبكم واسألوا من فضل يحبكم ولذكر الله أكبر.